dua ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada satu ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Tidak ada lagi sapi yang bermain di padang rumput. Kini lima ekor sapi ada di kandangnya. Halo Mamis dan Kidis, sekarang sudah ada boneka Tata dan boneka Baba juga loh. Ayo pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya.